Pak Hamdan, apa komentar Anda? Prinsipnya saya setuju ya, ini termasuk jenis kejahatan berat yang pada saat sekarang ini sangat merugikan masyarakat. Namun dalam implementasinya perlu diperhatikan betul, jangan sampai menimbulkan asas ketidakadilan. Karena dalam kasus yang sama, untuk pemberian emisi diberikan, sementara kepada yang lain tidak diberikan ya. Saya kira ini yang harus diperhatikan betul. Tapi sekali lagi prinsip tidak memberikan emisi setuju, di dalam implementasinya yang harus diperhatikan betul. Seperti apa misalnya Pak? Misalnya suatu perantuan bahwa pemberian remisi tidak lagi diberikan kepada perkara yang sudah diputus pada tanggal sekian misalnya. Sekarang ini seperti pengumuman Departemen Hukum dan HAM adalah yang mulai bulan Oktober tahun 2007 tidak lagi diberikan remisi ya. Persoalannya di sini adalah yang diputus sebelum itu mendapatkan remisi, yang diputus setelah itu tidak mendapatkan remisi. Padahal mereka masih ada sama-sama dalam tahanan. Disinilah yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM agar tidak terjadi suatu sikap diskriminasi. Oleh karena itu sebenarnya penerapan tidak memberikan remisi ini ya, harusnya adalah untuk kasus-kasus yang pada saat ini belum diputus. Ya. Sehingga pada saat diputus tidak ada remisi. Harusnya seperti itu. Jadi jangan diberlakukan surut gitu. Biar tidak nampak diskriminasi antara satu kasus dan kasus yang lain dalam perkara yang sama. Sekarang ini sedang gencar masyarakat membicarakan hukuman sosial, Pak Hamdan. Saya kira iya. Orang itu sudah disangka korupsi aja sudah hukuman sosial luar biasa. Meningkat lagi setelah diadili, meningkat lagi setelah diputus, meningkat lagi masuk tahanan. Saya kira itu hukuman sosial yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga oleh normalnya, ya. Saya kalau sudah bertahun-tahun, misalnya sudah setahun dalam lapas, perasaan itu kan mulai kebal, mulai hilang. Ya. Tapi perasaan kebebasan itu saja yang terasa terkekang. Biasanya begitu. Jadi karena itu kadang-kadang ada orang sudah lama sekali dalam lapas itu merasa nyaman aja. Kebebasannya saja yang dikekang. Awalnya itu dia stres berat. Bulan pertama sudah mulai mengusik ke diri, bulan ketiga, bulan kelima, bulan keenam itu sudah biasa. Seterusnya sudah normal. Bahkan lama-lama ada yang manfaat situasi bisnis juga di dalam. Baik Pak Hamdan, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama politisi Hamdan Zulfa. Saya Dewi Sintawati.